Kemudian beliau katakan, "Faida arafta anna asy-syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fil nar." Apabila kamu sudah tahu bahwa kesyirikan itu bila masuk dalam suatu ibadah, syirik tersebut akan menghancurkan ibadah dan akan menghancurkan amalan, dan pelaku kesyirikan akan menjadi orang-orang yang kekal dalam neraka. Ini masalah berikutnya. Ini masalah yang kelima beliau terangkan di sini, yaitu beliau ingin menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Syirik itu sangat berbahaya sekali. Orang yang beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Beliau sebutkan beberapa bentuk bahayanya. Di sini beliau katakan, syirik itu akan menghancurkan ibadah. Menghancurkan ibadah. Sebab ibadah apapun, bagaimanapun banyaknya, kalau dia berbuat kesyirikan akan hancur ibadah itu. Tidak akan dianggap. Diibaratkan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalan tersebut kami jadikan debu yang berterbangan. Banyak amalannya. Walaupun dia di dunia beramal apapun, dia sholat misalnya, tidak pernah alfa sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan sholat sunnahnya, dia bersedekah dengan satu gunung emas, dia haji setiap tahunnya, puasa di bulan Ramadan, hal-hal yang sunnah dia tidak tinggalkan. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, hancur seluruh amalan itu. Tidak akan dianggap. Rusak seluruh amalan itu. Telah dikatakan dalam Al-Quran, dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Dia dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau terangkan bahaya yang kedua, bahwasannya kesyirikan ini akan menghancurkan amalan. Kalau yang pertama merusak ibadah, yang kedua kesyirikan akan menghancurkan amalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Jadi ini wahyu kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad. Apa wahyunya? لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ wala takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan, para nabi dan para rasul juga diancam sedemikian rupa. Kalau berbuat kesyirikan, hancur seluruh amalan. Di ayat yang lain, di surah Al-An'am, Allah menyebutkan beberapa nabi. Sekitar 18 nabi disebut, beserta beberapa bagian dari keutamaan mereka. Kemudian Allah berfirman, walau asyraku lahabita ankum ma kanu ya'malun. Andai kata para nabi itu berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan akan hancur amalannya apapun yang dia lakukan. Ya, karena itu seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah. Ia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menoleh kepada apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini. Datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ke dukun-dukun dan seterusnya. Dia tidak peduli yang seperti itu. Prinsipnya dia harus menjaga ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini yang menjamin dirinya. Ini menentukan dia penduduk surga atau bukan. Ini yang menentukan dia beruntung atau merugi kelak di kemudian hari. Ya. Dan ini butuh dijaga oleh seorang muslim. Dipertahankan dan diperbankan dirinya untuk menjaga jangan sampai dia beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah hendaknya ikhlas, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian. Kemudian disebutkan di sini bahaya yang ketiga dari bahaya kesyirikan. Wa sara sahibuhu min al-qalidin fil nar. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ini perhatikan. Bahaya syirik akbar. Orang yang berbuat syirik akbar akan kekal di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Beda dengan orang yang bertauhid. Orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia kalau masuk neraka hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu akan dimasukkan dalam surga. Tapi pelaku kesyirikan, walaupun banyak amalannya yang lain tidak bermanfaat, dan dia menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Perhatikan, haram dia masuk surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Ia akan kekal dalam neraka tersebut. Ini di antara bahaya dari kesyirikan. Dan Syekh juga di akhir pendahuluan beliau menyebutkan bahaya yang keempat dari bahaya kesyirikan. Orang yang berbuat syirik akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya atau tidak akan diampuni perbuatannya itu kalau dia meninggal sebelum bertobat. Ini kalau di akhirat ya. Adapun di dunia, siapa yang bertobat dari dosa apapun akan diampuni kalau di dunia. Tapi ada orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik akbar, diampuni atau tidak? Tidak akan diampuni dosanya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosanya dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bahaya kesyirikan, ini sebagai tambahan, bahaya yang kelima, syirik itu akan membinasakan pelakunya, akan membinasakannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ini perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah seakan-akan dia jatuh dari langit. Kira-kira kalau dia jatuh dari langit bagaimana? Pasti akan binasa. Fatakhthafuhu at-tayr, lalu dia disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sudah jatuh dari langit juga diperlakukan seperti itu. Semakin dahsyat kebinasaannya. Ini antara bahaya kesyirikan. Bahaya yang lainnya, orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Tidak akan aman. Sebab keamanan itu hanya untuk orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya kesyirikan. Dia beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Maka bagaimana disebut dalam Al-Quran? Mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah yang mendapatkan petunjuk. Artinya, siapa yang beriman dan dia campur keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan keamanan. Tidak ada keamanan untuknya di dunia dan di akhirat. Hendaknya diyakini bahwa orang yang memurnikan ibadah kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Allah akan memberikan kepadanya kesejahteraan hidup, kenikmatan hidup. Dia akan tenang dalam kehidupannya. Ini apabila seorang murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya kesyirikan yang lainnya. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih zalim dari kesyirikan. Tidak ada kekejian yang lebih keji dari kesyirikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Di antara bahaya kesyirikan yang lainnya, kesyirikan apabila terjadi di muka bumi, maka hal tersebut bisa mengancam bumi dengan kehancuran. Maka hendaknya kita ketahui adanya berbagai musibah, berbagai bencana itu tidak lepas dari dosa manusia. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah Maha Pemaaf terhadap mereka. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yataqattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda'u lir-rahman walada." Mereka berkata bahwa Allah punya anak. Ini kesyirikan yang luar biasa. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Perhatikan kesyirikan ini. Allah berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah membawa suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah karena mendengar itu. Dan hampir saja bumi terbelah. Dan hampir gunung itu runtuh. Karena mereka berkata bahwa Allah yang Maha Pengasih punya anak. Lihat. Ini menunjukkan bahwa alam terancam dengan kehancuran kalau ada kesyirikan. Namun sekali lagi Allah Maha Pemurah pada hamba. Andai kata setiap kesyirikan dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan siksaan, tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Akan hancur seluruhnya. Namun kita sebagai seorang muslim hendaknya khawatir dengan adanya kesyirikan tersebut tersebarnya di tengah masyarakat. Kita khawatir akan tertimpa dari bencana bila bencana tersebut turun. Maka kewajiban kita, kita sendiri hendaknya memurnikan ibadah kita kepada Allah. Dan kewajiban kita, kita menyerukan kepada manusia agar supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah yang kelima. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Kemudian masalah yang terakhir di sini, di pendahuluan, adalah ucapan beliau, "Arabta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalika." Kata beliau, kalau kamu sudah tahu kesyirikan itu, apabila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah, menghancurkan amalan, dan pelakunya menjadi orang yang kekal dalam neraka. Kata beliau, kamu pun tahu bahwa kewajiban kamu yang paling penting adalah untuk mengetahui apa kesyirikan itu. Itu kewajiban yang paling penting. Jadi tahu apa itu syirik dan tahu apa itu tauhid. Ya, ada dua perkara. Jadi di sini beliau menekankan bahwa yang paling penting bagi manusia adalah mengetahui bagaimana itu tauhid. memurnikan ibadat kepada Allah. Dan sekaligus dia mengetahui apa itu syirik. Dan mengetahui dua perkara ini adalah jalan keselamatan, perahu keselamatan. Dia harus tahu bagaimana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah. Harus dia pelajari. Dan dia harus tahu lawan dari ibadah, lawan dari tauhid itu apa? Lawannya adalah apa? Syirik. Orang tahu lawannya bukan untuk mengerjakan lawannya, iya kan? Tetapi kita bisa menghindarinya. Karena kita tahu ini adalah lawan, kita tidak mendekatinya. Kan begitu? Kalau bercampur baur antara lawan dan kawan, maka dia tidak tahu yang mana yang baik dan yang benar. Tapi kalau dia pandai membedakan ini lawan dan ini kawan, nah di sini memberi manfaat baginya. Ini contoh ya dalam kehidupan. Demikian pula sudah merupakan ketentuan Allah dalam kehidupan. Ada sesuatu itu dikenal dengan lawannya. Cahaya itu diketahui nilai besarnya nikmat cahaya itu dengan kegelapan. Iya. Manis, yang manis itu diketahui nilainya manis. Bagusnya manis itu dengan mengetahui lawannya. Kalau tidak ada pahit, orang enggak ada yang menilai manis, sebab semuanya manis. Tapi begitu ada lawannya, maka baru terasa bahwa manis ini adalah suatu nikmat yang baik. Iya. Keimanan lawannya adalah kekufuran. Adanya yang kufur ini sudah ketentuan Allah supaya orang-orang yang beriman semakin memuji Allah akan nikmat besar yang dia dapatkan dan bersyukur kepada Allah akan nikmat yang dia dapatkan. Ini termasuk hal-hal yang harusnya senantiasa diketahui oleh seorang muslim. Karena itu kewajiban kita. Kita harus mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kepada Allah. Sekaligus kita mengetahui apa syirik itu. Agar supaya kita tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan. Ini perkara sudah merupakan dasar agama. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini memberikan isyarat, dan ini masalah yang terakhir beliau sebutkan. Kata beliau, "Anna ahamma ma'arika ma'rifatu dzalika," yang paling penting bagi kamu adalah mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. لَأَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ, supaya Allah membebaskan kamu dari jaring ini, dari jerat ini. Apa itu jerat yang membahayakan manusia? وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ, yaitu kesyirikan kepada Allah. الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ, ya Allah Ta'ala berfirman tentang kesyirikan, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Seorang muslim di dalam kehidupannya kadang jatuh dalam kesalahan dan dia tidak memahami bahwa itu salah. Karena itu dibutuhkan dia mempelajari masalah-masalah agama sehingga dia kuat di atas tuntunan, di atas syariat agama yang benar. Jangankan kita, para sahabat saya radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang baru masuk Islam jatuh dalam kesalahan dan mereka tidak sadar hal tersebut dan tidak mengetahuinya. Sebagaimana akan datang nanti disebutkan kisah Datu Anwar, mereka minta kesyirikan padahal itu syirik. Karena itu seorang butuh terus-menerus mengulang, mempelajari tauhid. Bukan satu kali saja dipelajari. Sebab ilmu itu butuh diulangi. Dia sekarang paham. Namun besok dia ulang lagi. Dia lihat kembali. Supaya jangan ia terjatuh dalam kesyirikan apapun. Tanpa dia sadar. Di sini letak pentingnya mempelajari ilmu-ilmu agama. Baik. Jadi kata beliau, yang paling penting bagi kamu adalah mempelajari bagaimana apa itu tauhid dan mempelajari apa itu kesyirikan, supaya kamu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan ini yang sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya.